بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن في باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب الولي العادل. وأورد رحمه الله تعالى في أول هذا الباب آيتين كريمتين من كتاب الله جل وعلا. الأولى قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والثاني قول الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والآيتان كلاهما نص في الأمر بالعدل، لأن قوله وأقسطوا أي اعدلوا واحكموا بالعدل وتجنبوا الجور والظلم. إن الله يحب المقسطين أي يحب أهل العدل. والمراد بالولي العادل أي الذي قام على ولاية أمر من أمور المسلمين، سواء خاصا أو عاما. ولهذا العلماء رحمه الله يقولون: الرجل في أهل بيته يعتبر وليا ويسمى ولي الأمر، أي أمر البيت. فثمة ولي أمر للبيت، وهذه ولاية خاصة، وثمة ولي أمر ولاية عامة في قطر مثلا أو منطقة أو لعموم أو لعدد من المسلمين. كل هؤلاء مطلوب منهم العدل. وقد تقدم معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راع ومسؤول عن الرعية، والأب أيضا في بيته راع ومسؤول عن رعيته. ومطلوب من الجميع أن يكونوا في حكمهم وولايتهم قائمين بالعدل، لأن الله سبحانه وتعالى عدل يحب العدل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله. Beliau mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat dan salam kepada beliau, kepada keluarganya, dan kepada para sahabatnya semuanya. Amma ba'd, kata beliau, sesungguhnya aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik kepada seluruh kebaikan, dan agar Allah memberikan kepada kita hidayah kepada jalan yang lurus. Para pendengar yang berbahagia, kita akan memasuki sebuah bab yang baru, yaitu bab Al-Waliyul Adil, pemimpin yang adil. Di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan dua ayat. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala: Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'idil qurba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keadilan, memerintahkan kepada perbuatan ihsan, dan memberikan kepada karib kerabat. Adapun ayat yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Dua ayat ini merupakan nas yang menunjukkan akan kewajiban untuk berbuat adil. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqsitu, artinya bersikap adillah dan hukumilah dengan keadilan. Jauhi oleh kalian kezaliman, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang tidak sesuai dengan keadilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat adil, yaitu orang-orang yang mereka selalu berbuat adil kepada orang-orang yang mereka pimpin. Dan yang dimaksud dengan wali yang adil di sini yaitu setiap orang yang mengurus suatu perkara kaum muslimin. Baik wilayah atau kepemimpinan yang bersifat khusus ataupun wilayah kepemimpinan yang bersifat umum. Oleh karena itu kata beliau bahwa para ulama menyebutkan bahwa seorang suami adalah seorang wali di ahli baitnya yaitu di keluarganya. Akan tetapi ini adalah kepemimpinan yang khusus pada keluarganya. Nun di sana ada kepemimpinan yang bersifat umum, yaitu kepemimpinan terhadap suatu negara, kepemimpinan terhadap suatu provinsi. Semua mereka, baik yang umum maupun yang khusus, diperintahkan untuk berbuat adil, bersikap adil. Dan telah terdahulu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita bahas, kata beliau, yaitu beliau bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Seorang ayah, dia pemimpin. Dia akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak terhadap kepemimpinannya. Demikian pula semua mereka manusia ini yang mempunyai kepemimpinan. Mereka akan dimintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka diperintahkan untuk tegak dengan keadilan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang bersikap adil. Wa fi hadzal ma'na qaulullah subhanahu wa ta'ala inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adl inna Allah ni'ma ya'idhukum bih inna Allah kana samian basira. Wa al-'adl matlubun min kulli ahad ولا سيما من كان على ولاية عامة من أمر المسلمين في إمرة أو قضاء أو نحو ذلك فإن الواجب عليه أن يستعمل العدل وأن ينصف الناس وأن يحكم فيهم بشرع الله لأن شرع الله هو العدل كما في الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقد قال العلماء إن الوالي مطلوب منه العدل بين الناس حتى لو كان أحد الخصمين كافرا فيجب عليه أن يعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا فالعدل مطلوب وشريعة الله سبحانه وتعالى ودينه هذا الإسلام الدين العظيم قائم على العدل. Dan dalam makna ini kata beliau yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanah kepada ahlinya. Dan apabila kalian berhukum atau menghukumi di antara manusia, maka hendaklah mereka menghukumi mereka dengan keadilan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kalian tentang permasalahan ini. Maka kata beliau setiap orang harus dia berbuat keadilan. Terlebih ia seorang pemimpin yang bersifat umum yang mengurus ya urusan kaum muslimin, baik ia urusan yang berupa kenegaraan ataupun yang lainnya ataupun ia menjadi seorang qadhi. Maka dia wajib berbuat adil. Dia wajib berbuat insaf yaitu ya adil terhadap manusia. Dan ia harus menghukumi manusia dengan syariat ini. Karena syariat Allah lah yang betul-betul, yang adil. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan keadilan dan perbuatan ihsan. Dan para ulama telah berkata, bahwa para pemimpin itu harus dia bersikap adil, walaupun orang yang dihukum itulah orang yang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyeret kalian untuk tidak berbuat adil, maka yang diperintahkan adalah kita harus bersikap adil. Terlebih agama kita ini adalah agama yang penuh dengan keadilan dan penuh dengan keindahan. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، أي أهل سبعة أوصاف، وكل وصف من هذه الأوصاف يدخل تحته من الناس خلق كثير ممن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك. قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي في ذلك اليوم العصيب يوم القيامة يوم تدنو الشمس من الخلائق، يخص هؤلاء بأنهم يكونون في ظل الله. وجاءت روايات مفسرة للحديث بأن المراد بالظل ظل العرش، قال في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر السبعة وبدأهم بالإمام العادل، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. والإمام العادل هو الذي قام على أمر رعيته وشؤونهم بالعدل، يحكم بينهم بالعدل بلا ظلم ولا جور. فالإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والثاني شاب نشأ في عبادة الله، أي منذ نشأته وهو على الاستقامة والعبادة والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الصلاة، فهو نشأ منذ صغره على ذلك. والثالث رجل قلبه معلق في المساجد، أي مرتبط بالمساجد، إذا خرج وقت الصلاة تحرى الصلاة الأخرى وهو في شوق إليها، وإذا أقبل وقت الصلاة ارتبط وفرح فرحا عظيما بها، لأنه يجد في صلاته راحته وقرة عينه كما قال عليه الصلاة والسلام أرحنا بالصلاة يا بلال، وكما قال عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة. والرجل أو الرابع رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وهنا قال رجلان ولم يذكر واحدا كما في الخصال المذكورة كلها، لأن التحاب يحتاج تفاعل من شخصين. قال رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي اجتماعهما وتفرقهما كله على محبة الله سبحانه وتعالى. وذكر الرجل الخامس وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، اجتمع في هذه المرأة جمالها فهي جميلة وأيضا ذات منصب، فاجتمع فيها أكثر من دافع ومغري للوقوع في الفاحشة المحرمة، ومع ذلك قال إني أخاف الله. قال إني أخاف الله، أي خوفه من الله سبحانه وتعالى منعه من ارتكاب هذه الفاحشة. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وهذا أيها الإخوة الكرام فيه أن خوف الله سبحانه وتعالى أساس صلاح العبد. إذا قام في قلبه خوف من الله انحجزت نفسه عن المنكرات والمحرمات والأعمال التي تسخط الله تبارك وتعالى. وذكر الرجل السادس وهو قوله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من شدة إخفائه للصدقة حرصا على الإخلاص. مع أن الإنسان لو تصدق بصدقة أظهرها وقصد بإظهارها حث الناس على الصدقة يؤجر أيضا على ذلك، لكن هنا الإخفاء من شدة حرص الإنسان على إخلاص عمله لله سبحانه وتعالى وألا يطلع عليه أحد من الناس أخفاها حتى لا تعمل شماله ما تنفق يمينه. ولهذا كان بعض السلف يتعاهدون بعض البيوت الفقيرة ليلا بحيث لا يعلم بهم الناس ولا يعلم بهم البيت الفقير، وإنما يضعون الطعام مثلا والشيء الذي يحتاج الفقير عند باب بيته ويطرقون الباب ويذهبون دون أن يعلم بهم الفقير أو الناس ولا يعلم بهم إلا الله سبحانه وتعالى. حتى إن بعض السلف لم يعلم بصنيعه هذا إلا بعد موته، وذلك أنه بعد موته افتقد الفقراء في بلده تلك الأمور فعلموا أنها إنما كانت منه. والرجل السابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي أن بكاءه إنما كان من خشية الله، لأن البكاء قد يكون بحضرة الناس مراءة وتصنعا وطلبا لمحمدة الناس، وأما إذا كان خاليا لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا أدعى وأمكن في الإخلاص. الشاهد من الحديث هو الخصلة الأولى وهي الإمام العادل كما سبق بيان ذلك. Kemudian di sini beliau membawakan hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh orang yang akan Allah berikan naungan di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh di atas ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah warajulun mu'allaqun qalbu fil masajid. Yaitu seseorang yang hatinya selalu ya terkait dengan masjid. Yang kedua yaitu rajulan tahaba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, dia berpisah karenanya dan dia pun bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah warajulun da'athum ra'atun. Seseorang yang diminta oleh seorang wanita zatu jamal wa mansab yang mempunyai kecantikan dan kedudukan, akan tetapi dia takut kepada Allah dan berkata inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah seseorang yang tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya ya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh yaitu warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu air matanya berlinang. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tujuh orang. Artinya tujuh orang yang punya sifat-sifat ini. Di mana setiap sifat ini masuk padanya banyak manusia yang mempunyai sifat tersebut tentunya yang diberikan oleh Allah taufik kepadanya. Di mana ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan pada hari tersebut, hari yang sangat sulit di mana matahari didekatkan 1 mil jaraknya. Sehingga pada waktu itu sangat berat sekali dia untuk manusia. Dan telah disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwa yang dimaksud dengan naungan yaitu dhillu arsyhi, yaitu naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tujuh orang tersebut dan beliau memulai dengan imam yang adil, Inilah ya syahid yang diinginkan dari hadis tersebut. Di mana imam yang adil adalah imam yang melaksanakan keadilan, yang menghukumi manusia dengan penuh keadilan, dengan tanpa kezaliman, dengan tanpa kecurangan. Maka ia termasuk orang-orang, tujuh orang yang akan kelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Artinya dia semenjak ya dia menjadi seorang pemuda, ia tumbuh dewasa, ia di atas ibadah, ia di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di atas istiqamah. Ya, sehingga ia pun mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata beliau, yaitu seorang laki-laki yang hatinya ya, senantiasa terikat dengan masjid. Artinya apabila ia keluar dari masjid dan ia telah selesai melakukan sebuah sholat, ia rindu untuk kembali sholat. Ia rindu sekali untuk kembali bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika telah hadir waktu sholat, hatinya sangat gembira sekali. Ia terlebih ia menjadikan sholat itu sebagai qurratu ain, sebagai penyejuk pandangannya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda kepada Bilal, arihna bis-shalah, jadikan kami istirahat dengan sholat wahai Bilal. Dan beliau juga bersabda, ju'ilat qurratu aini, ya dijadikan penyejuk pandanganku yaitu di dalam sholat. Kemudian yang keempat yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Di sini disebutkan dengan kata-kata dua orang, karena tidak mungkin kata-kata ya tahabba kecuali harus memerlukan kepada dua orang yang saling mencintai. Di mana ia, ya keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah pun semuanya karena mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga cintanya betul-betul karena Allah. Kemudian yang kelima yaitu seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang sangat cantik rupawan dan mempunyai kedudukan. Lihatlah kata beliau, terkumpul padanya pada wanita ini dua sifat. Yang pertama adalah kecantikan, yang kedua yaitu kedudukan. Tentu ini ya sesuatu yang terkadang seorang lelaki tidak akan bisa menolaknya karena begitu kuatnya perangsangnya. Akan tetapi dia berkata, ya ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya rasa takutnya itu yang membuat ia mencegah dia dari perbuatan zina, dari perbuatan fahisyah tersebut. Kemudian ikhwata Islam azaniyallah, beliau berkata, ini menunjukkan bahwa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah pokok ya kebaikan seorang hamba. Di mana seorang hamba apabila ia takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, itulah yang akan menjadi penghalang dia dari berbagai macam kemungkaran. Itulah yang menjadi cambuk untuk dia yang meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian yang keenam kata beliau, rajulun tasaddaqa bisadaqatin ya fa akhfaha, seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah yang ia sembunyikan. Ya saking ia menyembunyikan sedekahnya. Kenapa? Untuk memelihara keikhlasannya. Padahal kata beliau, kalau ada seseorang yang sedekah dengan terang-terangan dengan maksud tujuannya apa? Agar orang-orang mengikuti perbuatannya, tetap ia diberikan pahala. Akan tetapi karena ia memang betul-betul memelihara keikhlasannya, sehingga dia pun ia berusaha untuk menyembunyikannya. Bahkan kata beliau, dahulu ya sebagian salaf ia berusaha untuk mereka itu ya bersedekah di waktu malam. Sengaja mereka letakkan makanan ataupun harta di sebuah pintu ya orang miskin. Setelah itu dia langsung pergi. Di pagi harinya ternyata orang itu ya orang miskin tersebut menemukan makanan ataupun harta. Tidak ada yang mengetahui siapa yang memberikannya. Ya hanya yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian salaf terdahulu kata beliau, ya tidak diketahui ya tentang amalan sedekahnya tersebut kecuali setelah kematiannya. Subhanallah. Kemudian yang ketujuh kata beliau yaitu, ya rajulun zakarallaha khalian fafadat aynah, seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian sehingga air matanya berlinang. Ya ini menunjukkan ya bahwa rasa apa menangisnya itu karena takut kepada Allah. Ya karena orang yang menangis di hadapan manusia terkadang nangisnya hanya ria, ingin dilihat oleh manusia bahwa dia menangis, dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika ia berzikir kepada Allah sendirian, kemudian ia pun menangis, berlinang air matanya, itu menunjukkan kepada keikhlasannya. Dan ini tentunya ia lebih ikhlas. Nah kata beliau, yang diinginkan dari hadis ini yaitu sabda Rasulullah SAW, al-imamul adil. Nah, masyarakat. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا الحديث فيه بيان ثواب العدل العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأن المقسطين أي أهل العدل عند الله على منابر من نور، أي مكانهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى أنهم على منابر من نور يوم القيامة جزاء لما كانوا عليه من عدل في حكمهم وأهليهم وما ولوا من أمر المسلمين. فهذا الحديث فيه الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للعدل وأهله. Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina ala manabir min nur." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil itu berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Siapa mereka itu? Orang-orang yang berbuat adil pada hukum mereka, pada keluarga mereka dan orang-orang yang mereka urus. Dalam hadis ini, kata beliau, terdapat penjelasan tentang betapa agungnya pahala orang-orang yang berbuat keadilan itu. Dan bahwasanya orang yang berbuat keadilan itu di atas mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat sebagai balasan terhadap perbuatan mereka, yang mereka menghukumi orang-orang yang mereka urus tersebut ya dengan penuh keadilan. Ini jelas adalah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahala yang agung. Dan tentunya ini merupakan keutamaan bagi mereka orang-orang yang berbuat keadilan. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. ومعنى قوله تصلون عليهم أي تدعون لهم. وهذا الحديث أورد رحمه الله تعالى لبيان فضل العدل ومكانته، وأن العدل سبب لفائدة دنيوية معجلة للإمام العادل، أن رعيته تحبه وهو يحبهم، وأن رعيته تصلي عليه أي تدعو له وهو أيضا يدعو لهم، ففيه محبة متبادلة وفيه دعاء، بخلاف الحاكم أو الوالي الظالم فإن رعيته تبغضه ولا تحبه وتذمه ولا تمدحه وتشتمه ولا تثني عليه وتذكره بظلمه وبغيه وعدوانه. قال الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر لهم صفة شرار الأئمة قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ أي نظهر لهم عداوتنا وبغضنا ونعلن نزع اليد من الطاعة والخروج عليهم؟ قال لا، لا تفعلوا ذلك. لا ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إذا كانت الصلاة مقامة لم يمنعوكم من أدائها فإياكم ومنابذتهم، واحذروا من ذلك. لماذا؟ لأن في الخروج عليهم من الشرور والمفاسد ما هو أعظم من المصلحة المرجوة بالخروج عليهم، والشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، وهي شريعة قائمة على الخير وصلاح أمور العباد ودفع الضرر عنهم. Kemudian beliau membawakan hadis Auf bin Malik. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum, sebaik-baiknya pemimpin kalian yaitu yang kalian cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Dan seburuk-buruknya pemimpin kalian adalah orang yaitu mereka yang kalian benci kepada mereka dan mereka pun benci kepada kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat mereka. Ya, mereka pun melaknat kalian. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kita melawan mereka? Kata Rasulullah, tidak boleh. Selama mereka menegakkan sholat, selama mereka menegakkan sholat. Dikeluarkan Imam Muslim. Yang dimaksud dengan tusallun ay tad'una lahum, artinya kalian mendoakan kebaikan untuk mereka. Di sini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan ya tentang keutamaan keadilan dan bahwasanya pemimpin yang adil itu merupakan sebab faidah yang besar di dunia yang disegerakan untuk dia. Di mana ya rakyatnya akan mencintai dia, dia pun akan cinta kepada rakyatnya. Rakyatnya akan mendoakan kebaikan untuk dia dan dia pun mendoakan kebaikan untuk mereka. Berbeda dengan pemimpin yang zalim, ya pemimpin yang curang, ya maka itu akan menyebabkan rakyatnya benci kepada dia dan dia pun akan benci kepada rakyatnya. Ya sehingga rakyatnya mencela dia, mencaci dia, menyebutnya dengan kejelekan, ya bahkan mungkin menegakkan permusuhan kepadanya. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum, bolehkah kami melawan mereka? Artinya kami memperlihatkan permusuhan kepada mereka, mencabut ketaatan kepada dari mereka, dan kami pun kemudian membangkang dan memberontak kepada mereka. Apakah itu diperbolehkan wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, la, tidak boleh. Ma aqama fikumus shalah. Artinya selama salat itu ditegakkan di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian ya memberontak kepada mereka. Karena memberontak dan membangkang kepada mereka itu akan menimbulkan berbagai macam keburukan dan mafsadah-mafsadah. Yang mungkin keburukannya, kata beliau, lebih besar daripada maslahat yang diharapkan. Ya, terlebih syariat kita ini datang untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadahan. Ya, oleh karena itu, ya, di mana syariat ini tegak di atas kebaikan. Tegak di atas ya kebaikan perkara-perkara hamba. Di mana syariat ini sangat memperhatikan sekali ya kemaslahatan ya urusan-urusan hamba tersebut. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الإمام العادل بحديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال وعفيف متعفف ذو عيال رواه مسلم. في هذا الحديث العظيم أيها الإخوة الكرام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة ثلاثة، أن أهل الجنة ثلاثة أي ثلاثة أشخاص متصفين بالصفات التالية. فالمراد بالثلاثة أي ثلاثة أجناس من الناس. الأول ذو سلطان مقسط موفق. ذو سلطان مقسط موفق، سلطان أي ولاية عامة أو خاصة. اجتمع فيه وصفان، مقسط، وقد تقدم معناه أن المقسطين أي أهل العدل، مقسط أي عادل لا يظلم ولا يجور. موفق أي مسدد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبهداية ومعونة من الله جل وعلا لإصابة الحق والهدى. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. والرجل الثاني رجل رحيم رقيق القلب، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، أي جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه رحمة وقلبه رقيق، يرحم عباد الله، يرحم الفقراء، يرحم المساكين، يرحم العجزة، يرحم الصغار. ورقيق القلب ليس بقاس القلب، بل في قلبه لطف ورفق وبعد عن الفظاظة والغلظة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا من أهل الجنة، الرجل الذي في قلب رحمة ورقيق القلب. وهذا الأمر أيضا كائن من تجاه القرابة وتجاه عموم المسلمين، لكن خص القرابة بالذكر لأنهم أحق بالإحسان وأولى بالمعروف. وذكر عليه الصلاة والسلام الرجل الثالث وهو العفيف المتعفف ذو العيال، أي صاحب حاجة، فقير محتاج، لكنه صابر محتسب، يكد على نفسه بنفسه ويعمل ولو قليلا قليلا حتى لا يمد يده للناس. فهو مع فقره متعفف، متعفف عن مد اليد للناس، وإنما يجتهد في العمل اليسير المتيسر له الذي يكف به نفسه عن سؤال الناس ومد اليد لهم، صابرا على هذا البلاء الذي ابتلاه الله به، الفقر والحاجة، ومجاهد نفسه على ذلك. فهذا أيضا من أهل الجنة، فهذا أيضا من أهل الجنة. والحديث كما رأينا أيها الإخوة الكرام جمع هذه الأوصاف الثلاثة التي من كان من أهل وصف من هذه الأوصاف فهو من أهل الجنة. وبهذا ينتهي أيها الإخوة المستمعون الكرام هذا الباب، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى أن ألقاكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian Imam An-Nawawi menutup bab ini yaitu dengan hadis Iyad bin Himar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahlul Jannati Salasah, penduduk surga itu ada tiga orang. Yang pertama adalah Dhu Sultanin Muqsitin Muwaffaq, yaitu seorang pemimpin yang adil dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang rahim, yang penyayang, raqiqul qalbi, yang hatinya lembut, Ya, kepada siapa? Kepada setiap karib kerabatnya dan kepada setiap muslim. Dan yang ketiga adalah orang yang menjaga kehormatannya dan dia berusaha untuk menjaga kehormatannya. Hadis ini kata beliau dikeluarkan oleh Muslim. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya penduduk surga itu ada tiga macam, yaitu tiga jenis dari manusia. Yang pertama adalah seorang penguasa yang adil. Yang dimaksud di sini yaitu ya seorang pemimpin yang umum. Lihat kata beliau, terkumpul pada pemimpin ini dua sifat yang sangat bagus sekali. Yang pertama yaitu dia seorang yang muqsit, yaitu seorang yang adil. Yang kedua yaitu muwaffaq, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelurusan dia. Dia pun selalu mendapatkan kebenaran, petunjuk, dan inilah tentunya yang diinginkan oleh Imam Nawawi ya yang berhubungan dengan bab ini. Yang kedua adalah seseorang yang rahim, yaitu penuh dengan kasih sayang dan hatinya begitu lembut kepada siapa? Kepada karib kerabatnya dan kepada setiap muslim. Hatinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hatinya itu kasih sayang, di mana ia menyayangi hamba-hamba Allah, dia menyayangi para fuqara, dia menyayangi orang-orang yang sudah tua maupun ia fakir miskin, dan demikian pula para janda. Hatinya begitu lembut kepada manusia. Ya. Artinya hatinya penuh dengan kasih sayang, kelembutan. Ya, kelemah lembutan yang merupakan hiasan hatinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, dengan maka dengan rahmat Allah lah kepada engkau, engkau bisa berbuat lemah lembut kepada mereka. وَلَوْ كُنْتَ فَضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ, kalaulah engkau bersikap kasar kepada mereka, tentu mereka akan pergi darimu. Dan ini kata beliau, kelembutan itu bukan hanya kepada karib kerabatnya, akan tetapi kepada setiap muslim. Kenapa di sini dikhususkan karib kerabat? Kenapa? Kata beliau, karena karib kerabat lebih berhak lagi ya untuk kita bersikap lemah lembut kepada mereka. Kemudian yang ketiga kata beliau yaitu al-afiful muta'affif dzul 'iyal, yaitu orang yang menjaga kehormatannya. Walaupun ia miskin, akan tetapi ia bersabar, ia berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tetap berusaha untuk mencari nafkah walaupun sedikit. Ya, supaya ia tidak yang menenggadahkan tangannya kepada manusia meminta-minta, tapi ia bersungguh-sungguh untuk bekerja walaupun itu sedikit, akan tetapi ya dia berusaha untuk mencegah dirinya jangan sampai ia menjadi orang-orang yang suka minta-minta kepada manusia. Ia berusaha untuk sabar menghadapi musibah yang menimpa dia. Dia berusaha untuk berjuang melawan hawa nafsunya, berjuang melawan dirinya agar ia termasuk orang-orang yang menjaga dirinya dan kehormatannya, sehingga ia pun termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga. Di sini Rasulullah SAW kata beliau, ia mengumpulkan sifat-sifat ya ahli surga. Bahwasanya mereka inilah orang-orang yang akan masuk surga. Maka dengan ya hadis ini, ya Imam Nawawi menutup bab ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama Allah yang tinggi, yang baik, dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah menjadikan kita termasuk penduduk surga. Dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, kepada setiap apa yang Allah cintai ya dari kebaikan. Dan agar diberikan kepada kita kelurusan dalam perkataan, karena dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai penggantungan pengharapan kita. Dan insyaallah kata beliau, kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Dan akhirnya sampai di sini pertemuan kita. Nah,